إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم إن شاء الله pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ila akhir hadis. Telah kita jelaskan makna la ilaha illallah dan rinciannya. Nah, perkara yang sangat penting kita ketahui makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah dan juga syarat-syarat la ilaha illallah. Kita merujuk sebentar. Ma makna la ilaha illallah? Indak ya, Rozan. Nah, la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu saya sebutkan beberapa makna yang keliru, yang salah terhadap la ilaha illallah. Ya. Di antaranya ada yang mengatakan la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah. Ini makna yang keliru, yang salah. Saya jelaskan kesalahan dari makna ini. Ya, makna yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Ma huwa ruknun la ilaha illallah? Hanan, apa saja rukun la ilaha illallah? Naam, an-nafyu wal isbat. Ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, menafikan sesembahan-sembahan yang batil. Yang kedua isbat, menetapkan sembahan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yasyurutu la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Hafidz, apa yang pertama? Cinta diantaranya, al-mahabbah termasuk diantara syarat la ilaha illallah. Yang berikutnya, Husain, ilmu. Nah, ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Mu'adz, yakin. Ahsanta. Nah, harus dalam keadaan yakin. Ya. Saat yang keempat, apa? Haidar. Nah, qabul, menerima. Saat yang kelima, Allah. Apa? Irfa, sautak. Angkat suaranya. Jujur. Nah. Saat yang keenam. Fatih. Ikhlas. Nah. Saat yang ketujuh. Siapa yang belum ditanya? Revan. Tunduk. Nah. Ilmu. Ilmu. Ikhlas. Kemudian jujur. Mahabbah, cinta, inkiyat, tunduk. Nah, dan juga qabul, menerima. Ya. Ada satu lagi tambahannya. Dan syarat la ilaha illallah. Kalian tahu? Anda juan? Ada najuan? Firdaus? Apa? Al-kufru bit-tawgut. Ya, sebagian memasukkan syarat yang ke-8. Mengkufuri tawgut-tawgut. Dan kita jelaskan bahwasanya kesyirikan zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Dilihat dari beberapa sisi. Nah, apa saja? Buatlah tahu. Kenapa kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu? Coba dia mesti menyempurnakan. Kesyirikan zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Di antaranya tadi, ya, orang musyrik zaman sekarang ini berbuat syirik, ya, bukan hanya dalam keadaan senang saja, dalam keadaan sempit, dalam keadaan musibah, lebih bertambah kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda hanya dengan orang musyrik zaman dahulu. Mereka berbuat syirik itu dalam keadaan senang. Adapun dalam keadaan musibah, genting, mereka mengikhlaskan doa mereka, ibadah kita, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gambarkan ketika mereka berada di perahu, ombak yang menggulung mereka, mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa idza ghasiyahum mawjun kadzulali da'allah mukhlishina lahuddin. Ketika ombak menggulung mereka, bahkan seperti gunung ombak tersebut, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Ini kesyirikan orang-orang terdahulu. Ya. Walaupun mereka musyrik, dalam keadaan mereka sempit, berdoa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya. Ketika mereka naik perahu, naik kapal, ya, berada di lautan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ikhlas. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Ini kesyirikan zaman dahulu. Ya. Adapun kesyirikan zaman sekarang ini, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan mereka terkena musibah. Bahkan ketika musibah lebih parah lagi kesyirikannya. Ketika terkena musibah, mereka berdoa kepada orang-orang yang dianggap wali oleh mereka. Bahkan memiliki keyakinan tatkala berdoa kepada wali lebih cepat dikabulkan daripada langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Ini kesyirikan zaman sekarang ini lebih parah. Bukan hanya dalam keadaan senang saja mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sulit pun mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semakin bertambah parah kesyirikannya. Adapun orang terdahulu, musyrikin zaman dahulu, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam keadaan senang, baru mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seorang mukmin, ya, tentunya beribadah kepada Allah saja itu dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit. Nah, bagaimanapun keadaannya, tetap mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, apa bentuk kemusyrikan zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan kemusyrikan zaman dahulu? Apa isah tahu? Nah, di antara bentuk keparahan kemusyrikan zaman sekarang, di antaranya orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka mengingkari la ilaha illallah lafzan wa ma'nan, lafzan dan maknanya. Ya, mereka mengetahui makna la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tahu konsekuensinya. Adapun kemusyrikan zaman sekarang ini menetapkan dalam bentuk lafaz tapi mengingkari dalam bentuk makna. Dan bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami maknanya. Tidak mengetahui konsekuensi-konsekuensinya. Ini lebih parah keadaannya. Ya. Yeah. Sehingga kebanyakan di antara mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga membuat sesajen-sesajen, persembahan-persembahan untuk penunggu suatu tempat yang mereka anggap demikian. Ya, untuk hajat laut, hajat bumi dan lain sebagainya. Itu parah keadaannya. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, ada yang masih ingat? Kemusyrikan zaman dahulu, zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Apa yang masih ingat? Habib, ingat ya Habib? Orang yang diibadahi oleh orang-orang musyrik zaman dahulu adalah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya. Yeah. Seperti halnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka beribadah kepada orang-orang yang dianggap soleh. Dan mereka adalah orang soleh yang telah meninggal dunia. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Nama-nama yang sebutkan ini adalah hamba yang soleh. Yeah. Wadda, suwa'a, yagus, ya'uq, nasr. Ini hamba-hamba yang soleh. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ubadul kubur, para penghamba kubur, ya, yang mereka ibadahi selain Allah, kadang-kadang mereka orang-orang fujar, orang-orang jahat, orang-orang jelek yang mengaku sebagai wali, kemudian mengaku sudah mencapai derajat hakikat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, bahkan melakukan keharuman-keharuman. Ya. Dikarenakan sudah merasa sampai kepada derajat wali. Melakukan keharuman-keharuman, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dikarenakan dianggap wali ketika meninggal dunia. Ya. Diibadahi kuburannya. Ya. Diminta-minta. Berdoa kepada wali tersebut. Padahal dia orang yang fujar, ya, orang-orang yang jelek, pelaku kemaksiatan, tapi menganggap wali ketika meninggal dunia diibadahi. Ini menunjukkan bahwa kemusyrikan zaman sekarang lebih parah dibandingkan kemusyrikan zaman dahulu. Jadi kita lanjutkan, selesai pembahasan kita tentang makna la ilaha illallah. Masuk kepada makna syahadat yang kedua, yaitu Muhammad wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa qawluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan sungguh Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay wa syahida bidzalika, maknanya dia bersaksi ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya dan rasul-Nya. Wa wa ma'tufun ala ma qablahu ala niyati tikraril amil. Di mana kalimat ini diataufkan ya terinduk pada kalimat yang sebelumnya ya dengan meniatkan terulangnya amil. Ya, terulangnya amilnya sama. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasul abduhu wa rasuluh. Jadi man syahida alla ilaha illallah wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Wa ma'na al-'abdi huna al-mamluk al-'abid. Makna hamba di sini adalah al-mamluk, yang dimiliki. Ya, seorang hamba. Ya, al-mamluk al-'abid maknanya yang dimiliki, dan dia adalah seorang hamba. Annahu mamlukun lillahi ta'ala. Maknanya dia dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna hamba, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'ubudiyyatul khassah wasfuhu, dan predikat hamba secara khusus adalah sifatnya. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Ya. Nah. Kama qala ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abda? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala ya cukup yang melindungi hamba-Nya. Hamba di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan predikat sebagai hamba Allah. Begitupun ayat dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya. Ya. Memperjalankan hamba-Nya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, sehingga disini menunjukkan predikat hamba secara khusus. Ya, ini diantara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'ala maratibil abdi al-ubudiyatu al-khasah wa-risalah. Ya, maka derajat hamba yang paling tinggi adalah ya, al-ubudiyatu al-khasah. Ya, predikat hamba secara khusus. Wa-risalah dan kerasulan. Nah, predikat hamba secara khusus dan juga kerasulan ini merupakan derajat hamba yang paling tinggi. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul khalqi fi hataini sifataini asyarifataini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling sempurna pada dua sifat yang mulia ini. Sifat al-umbudiyah dan sifat ar-risalah. Ya, saya sebutkan di sini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya, hamba Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dua sifat ini. Ya. Rasulullah merupakan hamba Allah yang khusus. Ya. Ini predikat hamba yang paling tinggi disebutkan secara khusus. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Disebutkan secara khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam predikat hamba yang paling tinggi. Ya. Ketika tadi disebutkan secara khusus. Kemudian yang kedua ar-risalah. Ini pun tingkatan hamba yang paling tinggi. Ya, yaitu risalah. Kerasulan. Ya. Hamba yang paling tinggi tingkatannya adalah kerasulan, kenabian. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وَهَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Yang paling tinggi, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yeah. Para siddiqin, para syuhada, para solihin, mereka semuanya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatan hamba Allah yang paling tinggi adalah para nabi. Nah, sehingga sekali lagi, dua sifat yang ada pada Nabi SAW ini. Al-Ubudiyah secara khusus, ya, hamba yang sifatnya khusus, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayatnya. Nah, kemudian juga predikat yang kedua, predikat risalah, kerasulan, merupakan tingkatan hamba yang paling tinggi. Wa amar rububiyyatu wal ilahiyyatu fahuma haqqullah ta'ala. Adapun rububiyah, ya, yang menciptakan, yang mengatur alam raya, yang memberi rezeki, wal ilahiyah dan juga ilahiyah, ya, yang berhak untuk diibadahi, fahuma haqqullah ta'ala, kedua-duanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak memiliki hak rububiyah, ya, tidak menciptakan alam semesta, tidak mengatur alam raya, tidak memberikan rezeki. Beda seperti keyakinan sebagian orang-orang musyrik zaman sekarang ini yang berkeyakinan bahwasanya ada di antara wali-wali yang ikut serta dalam mengatur alam raya ini. Yang mereka kenal istilah wali kutub atau lain sebagainya. Wali ini ikut mengatur alam raya bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal rububiyah ini hak Allah saja. Nah, begitupun uluhiyah, hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. La yusharikuhu fi syai'in minha malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Ya. Tidak berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada sedikit pun dari perkara ini, rububiyah dan uluhiyah, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak juga nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak menyaingi Allah dalam masalah ini. Tidak berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah dan uluhiyah. Begitu juga para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah. Ya, apalagi selain para malaikat dan selain para nabi dan rasul. Ya. Ini sekali lagi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah dan juga uluhiyah. Nah, barang siapa yang meyakini ada yang ikut menciptakan alam semesta ini selain Allah subhanahu wa ta'ala, terjatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Barang siapa yang meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah subhanahu wa ta'ala, terjatuh dalam kesyirikan pada masalah rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga barang siapa yang mempersembahkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh kepada kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Ya. Nabi itu hamba Allah. Sekali lagi, tidak memiliki hak rububiyah, tidak memiliki hak uluhiyah. Jadi ketika seorang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan Rasulullah telah meninggal dunia, maka jatuh kepada kesyirikan dalam masalah uluhiyah, dikarenakan doa salah satu di antara bentuk ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak untuk diibadahi. Nah, waqauluhu dan ucapannya abduhu wa rasuluh. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ata bihataini sifatain. Ya. Beliau membawakan dua sifat ini. hambanya dan rasulnya. Wa jama'ahuma, dan menggabungkan kedua sifat ini, hambanya dan rasulnya. Daf'an lil ifrati wa tafrid, ini untuk menepis sifat ifrat, sifat ekstrim, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, dan sifat tafrid, ya, menyia-nyiakan, nah, meremehkan Rasulullah SAW. Abduhu, Rasul itu hamba Allah. Ini membantah orang-orang yang ekstrim kepada Nabi SAW sampai mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Sampai mengangkat Nabi ke derajat rububiyah dan uluhiyah. Yeah. Sehingga abdun fala yu'bad. Nabi Muhammad itu hamba yang tidak boleh diibadahi. Nah, saya ini membantah orang-orang yang ekstrim, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wa rasuluh. Beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membantah orang yang meremehkan Nabi SAW. Ingat bahwasannya beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul fala yukadzab, yang tidak boleh didustakan beritanya. Ya, sehingga sikap seorang muslim tengah-tengah terhadap Nabi SAW. Tidak ekstrim berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Tapi meyakini bahwasanya Nabi itu hamba Allah yang tidak boleh diibadahi dan Rasul Allah yang tidak boleh didustakan. Fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummatihi afrata bil ghuluwi qawlan wa fi'lan. Sesungguhnya kebanyakan di antara orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, afrata bil ghulu, ekstrim terhadap Nabi SAW dengan sifat berlebih-lebihan, baik secara ucapan dan perbuatan. Sebagai mereka mengatakan, Nabi Muhammad SAW ini mengetahui perkara yang gaib. Nabi Muhammad SAW ini yang melepaskan berbagai macam kesulitan-kesulitan manusia. Nabi Muhammad SAW ini dan itu, sifat-sifat berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Dan juga fi'lan, perbuatan mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Nah, wa farata bi tarki mutaba'atihi, dan juga banyak di antara orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW meremehkan, ya, dengan meninggalkan mengikuti Nabi SAW. Tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang guru berlebih-lebihan, ya, ifrat berlebih-lebihan. Ada juga yang tafrid, ya, meremehkan. Tidak mau mengikuti Nabi SAW. Tidak mau mutaba'ah. Wa'tamada al-ara'i al-mukhalifah lima ja'abihi. Bahkan berpijak, bersandar kepada pemikiran-pemikiran yang menyisihi terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi pijakannya bukan sunnah Nabi SAW. Tapi pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang menyimpang, atau pemikiran-pemikiran pimpinan kelompoknya. Nah, wa ta'assafa fi ta'wilihi akhbarihi wa ahkamihi bi sarfiha an madluliha. Bahkan memaksakan diri, ya, dalam menjelaskan, menafsirkan khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukumnya bisarfiha an madluliha, dengan memalingkan dari makna yang sebenarnya. Banyak di antara umat Nabi Muhammad yang melakukan demikian. Ada hadis ini, misalkan dia paksakan diri untuk menafsirkan hadis tersebut atau hukum-hukum dengan memalingkan dari makna yang sebenarnya. Nah, ketika disebutkan misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memiliki tangan. Ya. Sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menolak apa yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Kemudian memaksakan diri untuk mentakwil, ya, mentakwil khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan ini apa? Ya, ini bukan tangan maknanya, tapi kekuatan dan sebagainya. Ya. Padahal dalam bahasa Arab jelas sekali yad itu maknanya adalah tangan. Ya, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan. Nah. Tapi sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan memaksakan diri untuk mentakwil berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Nah, wasadfi anil inqiyadi laha ma'a itqahiha, dan menolak untuk duduk tunduk terhadap khabar-khabar dan hukum-hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencampakkannya. Padahal mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau tunduk terhadap khabar-khabar dan hukum-hukumnya. Nah, bahkan mencampakkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna shahadata anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu taqtadil imana bihi wa tasdiqahu fima akhbar. Sesungguhnya shahadat anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, menuntut untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqahu fima akhbar, menuntut untuk membenarkan terhadap apa yang dikhabarkannya. Sehingga orang yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan rasulnya, konsekuensi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun itu perkaranya. Apakah masuk akal ataupun tidak masuk akal? Ya. Kalau itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus membenarkannya. Apakah berkaitan dengan masalah-masalah yang telah berlalu, masalah-masalah yang akan datang? Kewajiban kita membenarkan apa yang dikhabarkannya, jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Walaupun itu kita rasakan enggak masuk akal. Tapi kalau itu khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita membenarkannya. Nah, wa ta'atahu fima amar, dan juga mentaati terhadap apa yang diperintahkannya. Kalau itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun terasa berat, kita harus mentaatinya. Dikarenakan kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya harus mentaati terhadap apa yang diperintahkannya. Wal intihaa amma anhu amma naha anhu wa jazar, dan juga berhenti dari apa yang dilarang dan dihardik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh melakukannya. Ya, ini bagi yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yu'addima amrahu wa nahyahu, dan hendaklah mengagungkan perintahnya dan larangannya. Ya. perintahnya untuk dilakukan, ada pun larangannya untuk ditinggalkan. Wala yuqaddima alaihi qawla ahadin kainan man kana. Tidak mendahulukan ucapan salah seorang pun selain Nabi SAW. Siapapun dia, bagaimanapun keadaan dia. Ya. Jangan kita membantah ucapan Nabi, walaupun dengan ucapan para sahabat, apalagi dengan ucapan selain mereka. Ibn Abbas mengatakan, ahsya an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir, kata Ibn Abbas, akan turun bebatuan kepada kalian sebagai adab, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku mengatakan kepada kalian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara engkau membantahnya dengan mengucapkan Abu Bakar dan Umar mengatakan ini dan itu. Ya. Tidak boleh mendahulukan ucapan Nabi SAW dengan ucapan seorang pun dari selain Nabi SAW. Nah, apalagi membantah ucapan Nabi SAW dengan ucapan pimpinan kelompoknya. Rasulullah bersabda demikian, oh tidak, menurut pimpinan kelompok saya begini dan begitu. Ya, menolak hadis Nabi SAW. Lebih mendahulukan ucapan pimpinan kelompoknya dibandingkan ucapan Nabi SAW. Nah. Walwaqi al-yawma wa qablahu khilafu dhalika. Dan yang terjadi sekarang ini, bahkan sebelumnya, menyisih hal itu. Wallahul musta'an, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Nah, seharusnya seorang mukmin ya, yang menyatakan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, mentaati terhadap apa yang diperintahkannya, membenarkan terhadap apa yang dikhabarkannya, ya, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan juga beribadah sesuai dengan apa yang syariatkannya. Ini antara konsekuensi la ilaha illallah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ta'atuhu fima amar, wa tasdikuhu fima akhbar, wa istinabu ma naha anhu wa jajar, wa la yu'badallah illa bima syara'. Nah, Allah mengatakan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, dia mencari-cari pilihan yang lain dari urusan mereka. Allah menetapkan demikian, Rasulullah menetapkan demikian, dia masih cari-cari yang lain. Tidak layak bagi orang yang mengatakan dirinya mukmin dan juga mukminah. Ya. Sehingga Allah berikan peringatan bagi orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan fitnah atau adab yang pedih. Imam Ahmad mengatakan, atadruna mal fitnah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata Imam Ahmad, hiya asyirku, itu adalah kesyirikan. Ya, bisa jadi jika ia menolak sebagian sabda Nabi SAW, maka akan tambah penyimpangannya dalam hatinya, ya, sehingga binasa. Nah, orang yang tadi menyisi perintah Nabi SAW, ini khawatir bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ditimpakan fitnah di dunia. Musibah, dan musibah yang paling besar adalah kesesatan, kesyirikan. Ya. Atau ditimpakan adab yang pedih di akhirat nanti. Ya, ini bagi orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kita sebutkan tadi, kebanyakan orang yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang ifrat berlebihan, ada yang tafrid meremehkan. Ya. Nah, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak melakukan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang dinyatakannya. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, ya, jauh dari sifat ifrat dan tafrid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih menjelaskan tentang makna anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, kalimat ini, hamba Allah dan rasulnya, nah, menepis atau membantah orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ifrat berlebihan dan juga yang tafrid yang meremehkan. Ya. Beliau adalah hamba Allah, tidak boleh diibadahi. Dan beliau adalah Rasul Allah yang tidak boleh didustakan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.